Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah babun asy-syifa'u fi thalathin. Bab kesembuhan itu ada pada tiga, yakni tiga pengobatan. Qala rahimahullahu taala haddatsani Al-Husain wa haddatsana Ahmad bin Mani' wa haddatsana Marwan bin Syuja' wa haddatsana Salim Al-Affas an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala asy-syifa'u fi harin wa anha ummati 'anil kay rafa'a al-hadith yani dimarfukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesembuhan itu ada pada tiga pengobatan. Syarbatu asal. Di sini para ulama kita mengatakan bahwa kondisi orang yang sakit ada tiga. Dingin, barakallahu fikum, panas, dan barakallahu fikum kekurangan. Ini kekurangan, yakni kondisi orang kurang dalam beberapa materi sehingga butuh penambahan. Yang pertama syarbatu asal minum madu ini biasanya kalau orang kurang gizi atau kurang asupan yang memperkuat dia, dan sifatnya madu ini panas. Syarbatu asal wa syartatu mihjam ini sayatan hijamah, sayatan bekam, biasanya dipakai untuk ketika darah bergejolak dan panas meninggi, tensi naik, ini paling bagus diberlakukan bekam. Dan ketika orang dalam kondisi seperti ini dan di hijamah, di bekam dia akan mendapatkan pengaruh yang sangat cepat. Dia langsung merasakan perbedaan sebelum dan setelah hijamah, setelah pembekaman. Wa kayyatu narin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah kayyatu narin. Kay. Barakallahu fi. Dengan sedutan api atau besi yang dipanaskan sampai memerah dan dilengketkan di bagian-bagian tubuh tertentu. Baik. Ya, walaupun tentunya bukan cuma tiga ini metode pengobatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak membatasi bahwa cuma tiga ini, karena di riwayat yang lain beliau barakallahu fikum memberikan pengobatan-pengobatan seperti ruqyah syar'iyah barakallahu fikum dan yang lainnya sesuai dengan kondisinya. Di sini katakan Al-Hafidz rahimahullah taala memberikan keterangan. Qultu walam yurid an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hasra fi ats-tsalatsah. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah ingin membatasi pengobatan ini hanya dengan tiga cara ini. Paham barakallahu? Bukan cuma tiga ini cara pengobatan. Inna syifa' qad yakun fi ghairiha. Karena boleh jadi kesembuhan itu bisa datang dengan pengobatan yang lainnya. Baik. Wa innama nabbaha biha ala usulil ilaj. Akan tetapi beliau di sini hanya memberikan gambaran tentang pokok-pokok pengobatan. Pokok pengobatan. Wa dzalika annal amrada al-imtila'iyyah takunu damawiyyah wa safrawiyyah wa balghamiyyah wa saudawiyyah. Yang demikian karena penyakit itu ada imtila'iyyah. Imtila'iyyah itu kalau kita artikan sesuatu yang berlebihan. Barakallahu. Sesuatu yang berlebih yang ada pada diri seseorang. Damawiyah, apakah darahnya? Darahnya berlebih. Safrawiyah, ini jenis warna. Safrin ada jenis unsur tertentu yang disebut dengan safrawiyah. Kuning, warna kuning. Wabalghamiyah, yakni lendir. Wasaudawiyah, dan warna hitam. Tak apa yang dimaksud dengan ini, yang biasa mengetahuinya adalah para atibba. Yang jelas empat ini, damawiyah, safrawiyah, balghamiyah, dan saudawiyah. Wa syifa'ud damawiyah bi ikhrajid dam. Adapun kesembuhan untuk damawiyah, barakallahu fikum, penyakit yang muncul karena darah, gejolak darah, maka paling bagus dan paling tepat pengobatannya adalah dengan ikhrajid dam. Mengeluarkan darah. Orang darah tinggi, paham barakallahu fikum. Orang yang darah tinggi biasa tegang ini bagian tengkuknya, kepalanya suka pusing. Barakallahu fikum. Ditandai dengan barakallahu fikum sukanya dia minum es. Karena biasanya tubuhnya dia anggap panas. Allahul musta'an. Maka pengobatannya yang paling tepat adalah ya mengeluarkan darah itu. Karena darah itu karena dianggap bergejolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat panci kalau panas dia akan bergejolak sampai penutup panci itu akan barakallahu fikum akan terangkat dengan didihan air yang ada di dalam. Barakallahu fikum. Tapi kalau panci itu dibuka, langsung turun itu didihannya biasanya. Barakallahu fikum, sampai batas yang memang sedemikian. Wa inna ma khassal hajma bidzikri likathrati isti'malil arabi wa ilfihim lahu. Disebutkan hijama ini untuk urusan darah-darah ini likathrati isti'malil arab. Karena memang dari zaman dahulu orang Arab sudah memakai pengobatan bekam. Barakallahu fiik. Sebelum Islam datang bekam itu sudah ada. Barakallahu fiik. Sudah ada. Ini pengobatan zaman dahulu kala. Dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Sudah mereka lama memakainya dan sudah terbiasa mereka melakukan pengobatan dengan cara bekam. Bikhlafil fasd, berbeda dengan al-fasdu. Al-fasdu mengeluarkan darah segar. Barakallahu fiik. Adapun bekam, bekam itu dikop dulu. Barakallahu fik. Kemudian setelah terjadi penumpukan zat di bekas kopan itu, barulah diberikan sayat. Sayatan tipis. Barakallahu fik. Dikop ulang, kemudian keluarlah darah. Beda dengan al-fasdu. Al-fasdu memang urat besar yang di cari oleh tukang fasdu itu bagi di tangan di sini atau di kepala sini, barakallahu fikum, atau di bagian kaki, al-muhim daerah mana yang dirasakan oleh seseorang maka di sanalah di fasdu. Aina huwa in kana fi ma'nal al-hijm lakinnahu lam yakun ma'hudan laha ghaliban, walaupun sama kurang lebih, barakallahu fikum, tapi tetap para ahli bekam tidak mau menyamakannya. Barakallahu fiikum. Karena fasdu itu memang darah segar yang keluar. Darah segar yang keluar. Sementara barakallahu fikum hijamah tidaklah seperti itu kondisinya. Alhasil barakallahu fikum belakangan yakni bukan kebiasaan mereka melakukan fasdu. Ala anna fi at-ta'bir bi qawlihi syartatu mihjam maka dia tanawal fasd. Walaupun pada ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syartatu mihjam, syarta itu sayatan. Sayatan mihjam. Adia tanawal fasd karena boleh jadi ungkapan itu mencakup juga al-fasd. Karena al-fasd itu semacam gancuk kecil. Diletakkan di atas urat besar, kemudian disentil, kemudian muncrat darah. Barakallahu fik. Tapi sekarang tidak lagi ana lihat demikian. Mereka ada pakai suntikan besar. Suntikan besar mereka suntik, kemudian mereka lepas. Lepas penutup jarum. Hingga darah keluar melalui jarum itu. Muncrat memang. Muncrat memang karena dorongan pompa dari jantung ini memang muncrat. Darah itu muncrat kuat. Ditada pakai baskom. Masya Allah. Waedan falah fal hijmu fi al biladil hara anjahu minal fasd. Dan juga hijama itu untuk daerah yang lebih panas lebih cocok. Daerah-daerah panas itu lebih cocok pakai hijama ketimbang al fasd. Barakallahu fik. Anjah ni anjah minal fasd. Wal fasdu fi al biladil lati laysat bi hara anjah minal hijm. Dan fasdu lebih bagus untuk daerah yang tidak begitu panas daripada hijam. Ini pendapat beliau. Wa amal intila as-safrawiyah wa ma dzukira ma'ahu fadawa'uhu bil musahil